Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-25 dan 26 dari kitabul hajj. Dan pada bab yang ke-25 kita lalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkaitan dengan raf'us shaut bil ihlal, mengangkat suara dengan talbiyah. Dan Anas mengatakan, wa sami'tuhum yasrakhuna bihima jami'a, dengan surah, dengan suara yang keras. Dan datang di riwayat yang lainnya dengan sanad yang sahih, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'un aswatuhum bitalbiyah hatta tabuha aswatuhum. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengangkat suara mereka ketika bertalbiyah sampai suara-suara mereka serak. Maknanya dengan berlalunya waktu yang lama dan mengangkat suara dengan talbiyah. Kan seperti kita sebutkan, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada dari Madinah ke Mekah itu makan waktu 9 hari. Berangkat 5 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah dan tiba di hari ke-4 dari bulan Dzulhijjah. Dan juga di hari Tarwiyah mereka bertalbiyah tanggal 8, 9 dan 10, dan mereka mengangkat suara dengan talbiyah tersebut. Dan di bab yang ke-26 ya, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum tentang bagaimana bentuk talbiyah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baju anda, apa mana labbaik Allahumma labbaik? Apa arti labbaik? Labbaik bimana al-ijabah ba'da al-ijabah. Kalau diartikan dengan bahasa kita, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan dan kerajaan adalah milik-Mu. La syarika laka. Ini talbiyah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Hajjatul Wada. Dan di sana adalah fadhafad yang lain yang datang dan diucapkan oleh para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya. Maka diperbolehkan bertalbiyah dengan talbiyah tersebut. Kemudian di bab setelahnya, bab at-tahmid wa tasbih wa takbir qabla al-ihlal inda rukub ala dabbah. Bab disyariatkannya bertahmid, itu mengucapkan alhamdulillah, dan bertasbih, itu mengucapkan subhanallah, dan bertakbir, itu mengucapkan Allahu akbar qabla al-ihlal, sebelum memulai ihlalnya. Dan ihlal seperti sering kita sebutkan maknanya rafu shaut bi talbiyah, sebelum memulai talbiyahnya. Inda rukub ala dabbah, tatkala naik ke atas kendaraannya. Ketika duduk atau naik di atas kendaraannya. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Abu Dhaki qala haddatsana Wuhaib wa Wuhaib bin Khalid qala haddatsana Ayyub wa Ayyub as-Sikhtiyani Ayyub ibn Abi Tamimah an Abi Qilabah wa Abdullah ibn Zaid al-Jarmi an Anas wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا amaran nas fahallu hatta kana yawmu tarwiyah ahallu bil hajj qala wa nahara an nabiy sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyama wa dhabaha rasulullah sallam bil madinati kabshayn amlahain qala babillah qala badum hada an ayyub an rajulin an anas. Perhatikan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berangkat melakukan hajatul wada, beliau salat di Madinah salat duhur 4 rakaat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah dan meninggalkan Madinah itu setelah salat duhur. Ketika beliau salat duhur di Madinah, beliau sholat 4 rakaat, maknanya beliau mutim, menyempurnakan sholatnya. Wal asra bil Hulaifah rakaatain, dan ketika beliau berangkat dari Madinah ke Dhul Hulaifah yang merupakan miqat ahli Madinah dan jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 7 km rakaatain, beliau sholat asar 2 rakaat, maknanya beliau sudah mulai mengkosor sholatnya. Dan telah kita sebutkan di sini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan safar dan meninggalkan perkampungannya sekalipun belum mencapai jarak safar, maka sudah disyariatkan untuknya mengqasar dari Madinah ke Dhul Hulaifah, bukan jarak safar. Akan tetapi Nabi pada saat itu dalam keadaan safar dari Madinah ke Mekah. Kemudian kata beliau, "Tsumma bata biha asbah," dan Nabi di hari kebelakang tersebut beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Dan sampai esok harinya di pagi hari beliau rakiba, mengendarai unta tunggangan beliau, hatta stawat bihi alal Baida. Ketika berada di Baida, si Baidanya Baida Madinah di Dhul Hulaifah, hamidallah wa sabbah wa kabbar. Beliau bertahmid dan bertasbih dan bertakbir, menjawab alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Kemudian beliau berihlal dengan haji dan umrah, bertalbiyah dan mengat suara talbiyah dengan haji dan umrah. Allahumma labbaika hajjan wa umratan wa ahlan nas bihima, dan para sahabat pun semuanya berihlal dengan dua niat nusuk tersebut, dengan niat dua nusuk, yaitu haji dan umrah. Hanya saja falamma qadimna amaran nas fahallu, ketika kami tiba di Mekah dan selesai dari tawaf qudum dan sa'i baina Safa dan Marwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul. Dan yang diperintahkan adalah para sahabat yang tidak membawa hadi, tidak membawa sembelihan. Dan itu merupakan keadaan kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka tidak membawa hadi, sehingga Nabi sallam memerintahkannya untuk bertahalul setelah tawaf qudum dan sa'i baina Safa dan Marwah. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya, Syekh Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma, mereka membawa hadis, maka mereka tidak tahallul setelah sa'i baina Safa dan Marwah, terus dalam keadaan ihram, dan tahallulnya di hari ke-10, di hari Nahar. Kemudian kata Anas bin Malik, hatta kana yawm tarwiyah ahallu bil hajj, sehingga ketika hari tarwiyah maka para sahabat berihlal lagi, mulai talbiyahnya dan mengasuh dengan talbiyah bil hajj, dengan niat melaksanakan ibadah haji. Maknanya para sahabat tersebut melakukan ibadah hajinya dengan tamattu, itu berhaji sekaligus berumrah, dan terpisah antara haji dan umrahnya dengan tahallul. Dan juga di lafaz ini sebagian ulama mengambil istinbat bahwasanya seseorang yang datang ke suatu tempat, seorang musafir dan singgah di suatu tempat dan ia tinggal di tempat tersebut kurang dari 4 hari, 4 hari ke bawah, maka dia tetap hukumnya sebagai musafir, itu mengqasar salat. Diambil dari kejadian hajatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di hari ke-4 Dzulhijjah dan beliau tetap di Mekah sampai tanggal 8 hari tarwiyah, 4 5 6 7 8 berangkat dari Mekah ke Mina. Dan Nabi selama itu beliau mengqasar salatnya. Maka katanya kalau seorang singgah di suatu tempat kurang dari 4 hari, 4 hari ke bawah, maka tetap mengqasar salatnya. Adapun kalau lebih dari itu, maka dia yutim. Kita misalnya ziarah ke suatu tempat, ziarah misalnya ke Surabaya, dan kita berniat untuk tinggal di sana selama 1 pekan di tempat saudara kita, maka sejak awal kedatangan kita, kita sudah mutim, menyempurnakan sholat kita. Adapun kalau kita berziarah dan niatnya 3 atau 2 hari, 4 hari, maka kita tetap mengqasar sholat kita. Kecuali kalau kita ikut sholat berjamaah, itu yang paling afdal, bersama muqimun, orang-orang yang muqim, maka kita ikut jamaah dan ikut menyempurnakan bersama imam. Adapun kalau sholat sendiri, maka hukumnya masih dalam keadaan safar. Kemudian kata beliau menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajatul wada, wa naharun Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta-unta yang beliau bawa sebagai hadi, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, biyadihi, dengan tangannya langsung. Qiyaman, dan menyembelih untanya dalam keadaan untanya berdiri. Karena kalau menyembelih unta itu dengan cara nahar, itu ditusuk dari bagian bawah lehernya dengan senjata tajam, dengan pisau atau sejenisnya, dan nanti salah satu kakinya, kaki diikat, kaki saya ditusuk, nanti unta tersebut akan jatuh, setelah itu baru disembelih. Itu namanya nahar, berbeda dengan dhabah. Kalau dhabah itu dipotongnya dari bagian atas leher. Kita menyembelih kambing atau sapi itu bagian dari bagian atas, bukan dari bagian bawah. Itu dapat. Kalau unta, sudah kita ketahui, unta itu lehernya panjang. Ketika disembelihnya, ditusuk atau diputus urat lehernya dari bagian bawah leher. Ketika jatuh baru disembelih, dipotong. Kata Anas, Nabi SAW ketika hajatul wada, beliau menyembelih langsung hadi beliau dengan tangannya. Qiyamah, dalam keadaan hadis tersebut, on tersebut berdiri. Dan sudah kita ketahui, Nabi SAW ketika hajatul wada beliau membawa 100 ekor unta sebagai hadis. Dan dari 100 ekor tersebut beliau sembelih sebagian, dan sebagiannya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ami hadi. Ngantuk. Berapa ekor unta yang disembelih oleh Nabi SAW dan berapa yang diwakilkan kepada Ali? Semuanya 100, sebagian beliau sembelih dan sebagian beliau wakilkan kepada Ali. Berapa yang beliau sembelih dan berapa yang beliau wakilkan? Allahu barik fikum. Hemat. Abu Bakar. Allahu barik fikum. Cara menghafalnya disebutkan Fadl bin Qayyim, jumlah sembelihan hadi Nabi SAW yang beliau sembelih langsung dengan tangannya itu sama dengan umur beliau, itu 63 tahun. Umur beliau 63, jumlah sembelihan yang beliau sembelih di Hajjatul Wada dengan tangannya langsung itu 63 ekor. Dan sisanya 37 ekor beliau wakilkan kepada Ali untuk menyembelihnya. Di sini kata Anas, Nabi SAW menyembelih langsung unta hadi beliau dengan tangannya. Itu yang jumlahnya 63 ekor. Dan 37-nya beliau wakilkan kepada Ali. Wadabaha Rasulullah SAW bil Madinah kabsyain amlahain. Adapun Nabi SAW, kalau datang Idul Adha, beliau menyembelih di Madinah kabsyain amlahain, dua ekor kambing yang amlah, warna putih dan ada campuran warna hitam. Aqranain, bertanduk. Ini kisah Hajjatul Wada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ketika Hajjatul Wada dan haji Nabi sallam itu hanya satu kali setelah hijrah beliau. Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah berhaji hanya satu kali, Hajjatul Wada. Dan kalau beliau katanya di Madinah Idul Adha yang Idul Qurban, beliau menyembelih kabsyain amlahain, dua kambing yang amlah. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.